Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membahas pada sesi pertama beberapa sebab-sebab penyimpangan. Yang pertama, kebodohan, tidak mengerti agamanya sendiri, tidak mempelajari Quran dan Sunnah, tidak mempelajari hadis-hadis, maka mereka-mereka ini rawan akan terbawa fitnah, rawan terbawa syubhat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah godaan syaitan yang sudah bersumpah di hadapan Allah, aku akan duduk di jalan engkau yang lurus, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Ini sumpah iblis la'natullah alaih. Sehingga kita harus selalu waspada, karena di hadapan kita ada syaitan, dan kita tidak bisa melawan syaitan dengan fisik, tetapi kita bisa melawannya dengan ilmu dan doa. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kemudian dengan ilmu yang kita pelajari dari qaulullah dan qaulur rasul, sehingga tipuan-tipuan syaitan akan tertolak dengan ilmu. Kita akan menyatakan, maaf, saya tidak bisa ditipu, saya tahu jalannya, saya mengerti sunnahnya, saya membaca ayatnya, saya membaca hadisnya. Maka orang ini tidak mudah digoda oleh syaitan. Ini sudah kita baca, sudah kita bahas kedua-duanya di dalam sesi pertama. Yang berikutnya adalah adamul inqiyad, di antara sebab tersesatnya seseorang dari jalan yang lurus adalah karena tidak memegang apa yang sudah diketahui. Yang pertama tadi, karena tidak berilmu, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh mereka, para syaitan. Yang kedua, punya ilmu, tetapi tidak konsekuen. Punya ilmu tetapi tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Maka yang demikian pun akan menyebabkan seseorang menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Allah, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perhatikan perintah Allah ini. Wa'tasimu, beriktisamlah, berpeganglah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah gambarkan sebagai tali penyelamat. Siapa yang berpegang dengannya dia akan selamat, siapa yang lepas dia akan celaka. Maka kalau yang pertama kita sudah tahu, kebodohan membawa kesesatan, maka kita harus mempelajari ilmu agama. Tetapi sekarang kita pelajari pula, ilmu yang sudah kita pelajari harus kita pegang kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Mengapa demikian? Karena kalau engkau berpegang dengannya, engkau enggak akan terhempas kesana kemari. Enggak akan terkena badai atau ombak atau taufan sekalipun. Karena kokoh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa la tafarraqu. Hendaklah kalian seluruhnya bersama-sama berpegang dengan tali yang sama, yaitu tali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tali Allah? Ya agamanya. Agamanya, Qur'annya, sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada seorang pun yang menyimpang daripadanya atau meninggalkannya, kecuali dia akan binasa. Digambarkan oleh Nabi SAW bahwa jalan agama ini jalan yang terang benderang seperti matahari, atau lebih dari itu. Mengapa? Karena Nabi menyatakan malamnya seperti siangnya. Kalau matahari siang terlihat, malam gelap. Tetapi jalan agama, mahajjah bayda, putih bersih, terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Sangat jelas. Tidak ada seorang pun meninggalkannya, kecuali akan binasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama itu sangat jelas. Dan ilmu agama disebut dalam Al-Quran dengan apa? Al-bayyinat. Apa artinya al-bayyinat? Kejelasan-kejelasan. Jangan berkata, saya tidak tahu. Kamu bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Sebab kalau mau tahu, Al-Qurannya ada di setiap rumah. Hadis-hadis, ada kitab-kitabnya di setiap rumah. Masya Allah. Mau pengajian, ada di masjid-masjid. Mau cari ilmu, banyak pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah. Apalagi? Saya tidak tahu. Bukan tidak tahu. Tidak mau tahu. Agama itu jelas. Terang benderang. Jalannya lurus dan jelas. Rambu-rambunya juga jelas. Terang benderang. Kata Nabi, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada orang yang menyimpang daripadanya kecuali akan sesat. Berarti kapan orang itu sesat? Kalau lepas dari tali Allah. Siapa yang berpegang dengan tali Allah? Selamat. Berarti ilmu din adalah tali agama, tali penyelamat. Kalau berpegang dengannya selamat, lepas binasa. Di antaranya adalah sunnah Rasulullah SAW atau ajaran sunnah Rasulullah SAW seluruhnya. Semua yang Rasulullah ajarkan disebut dengan sunnah. Rasulullah SAW berpesan, usikum bitaqwallah, wassam'i watta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun abashi, fa'innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha, wa'addu alaiha bin nawajiz. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap taat pada penguasa kalian, walaupun yang menguasai kalian adalah turunan budak dari Ethiopia, mujadda'ul atraf, yang cacat terpotong hidungnya. Tasma' wa tuti', sabarlah bersama penguasa kalian. Ini pesan pertama. Apa pesan kedua? Pesan pertama taqwallah, pesan kedua adalah taat pada penguasa kalian. Yang ketiga, Rasulullah menyatakan alaihi salatu wassalam, man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku akan melihat pertikaian dan perselisihan yang banyak di antara manusia. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ternyata Rasulullah meninggal alaihi salatu wassalam, benar-benar terjadi perpecahan. Muncul aliran-aliran di Kufah, ada Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, mengkafir-kafirkan para sahabat. Di Kufah juga muncul Khawarij, kaum pemberontak yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Di Kufah juga muncul Qadariyah yang mengingkari takdir, mengatakan tidak ada takdir Allah, Allah tidak menakdirkan, manusia tercipta begitu saja. Astagfirullah, astagfirullah. Belum jauh, para sahabat sebagian masih hidup. Khalifah, masih khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka Ali memperingatkan mereka, menasehati mereka, dan bahkan menumpas Khawarij. Satu orang dari mereka berkata, mengapa di zaman Rasulullah aman, di zaman Abu Bakar aman, di zaman Umar aman, di zaman Uthman juga aman, kenapa di zaman engkau, wahai Khalifah Ali, terjadi kekacauan-kekacauan, peperangan-peperangan? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Jawaban cerdas radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, karena di masa mereka penguasa-penguasanya rakyatnya seperti aku, sedangkan di masa aku rakyatnya seperti kamu. Artinya, dulu di zaman Rasulullah siapa rakyatnya? Para sahabat, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Muhajirin dan Ansar. Di zaman Umar juga demikian, di zaman Uthman juga demikian. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah banyak manusia-manusia yang bukan sahabat, dan sebagian mereka terfitnah dengan sikap ekstrim Khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Penguasa tidak adil, kafir, halal darahnya. Kita serang, kita memberontak, kita turunkan dia, seret. Ini Khawarij. Kata Ali bin Abi Thalib, di masaku rakyatnya seperti kalian, wahai Khawarij, wahai kaum pemberontak, kelompok ekstrim. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka mereka semua yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tali Allah, selamat. Selamat dari penyimpangan Khawarij, selamat dari penyimpangan Syiah Rafidhah, selamat dari penyimpangan Qadariyah, para penolak-penolak takdir. Mengapa demikian mereka selamat? Ingat hadis Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam setelah wasiat dengan takwa, wasiat untuk sabar bersama penguasa. Yang ketiga, kalau kalian melihat pertikaian, perpecahan, memuncul aliran-aliran yang aneh-aneh, muncul penyimpangan kesana kemari, maka kata Nabi, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, ajaranku. Pegang dengannya, gigit dengan geraham kalian. Wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakr wa Umar, wa Uthman wa Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka siapa yang berpegang dengan tali Allah, siapa yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, mereka akan istiqamah di jalan yang lurus. Siapa yang lepas dari tali Allah, siapa yang lepas dari sunnah Rasulullah, maka dia akan mudah terombang-ambingkan gelombang syubhat dan gelombang syahwat. Gelombang syubhat, gelombang penyimpangan-penyimpangan. Saya gambarkan gelombang karena banyak bentuknya, macamnya, yang semuanya memiliki syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Tetapi mereka yang berpegang dengan sunnah, aman. Kamu bilang apa? Ini yang benar, alasannya apa? Bukankah ini masuk akal? Saya tidak mengikuti akalmu, saya mengikuti sunnah. Yang ini, enggak, yang benar yang ini. Kata siapa? Rasa-rasanya ini yang benar, saya enggak ikuti perasaan kamu, saya ikuti sunnah. Maka siapapun yang berbicara tanpa dalil, kamu akan kokoh di atas sunnah. Fir'aun ketika mengajak rakyatnya kafir juga beralasan. Allah kisahkan alasannya dalam Al-Quran. Kata Fir'aun, وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Kata Fir'aun, kami tidak mengarahkan kalian kecuali kepada apa yang menurutku baik. Dan aku tidak mengajak kalian kecuali ke jalan yang lurus, kata Fir'aun. Siapa yang percaya? Gak ada yang percaya. Musa dan para pengikutnya, orang-orang beriman, gak percaya. Karena jelas-jelas dia tidak memakai hujah apapun, hanya dengan ra'yunya. Apa kalimatnya? Wama urikum illa ma ara. Uri dan ara dari kata ru'yah. Ru'yah itu pendapat. Aku tidak mengarahkan kalian kecuali dengan pendapatku. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut Fir'aun adalah kalian harus menyembah aku, karena akulah Rabb kalian. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Apakah itu sabilan rasyad? Kala. Tidak sekali-kali. Maka ra'yu, pendapat pribadi masing-masing, itu bukan dalil kebenaran. Dalil kebenaran ada pada ajaran Quran dan sunnah. Ada dalam hujjah, ada dalam dalil. Qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum. Apa penyebab penyimpangan yang ketiga? Adamul inqiyad bil kitabi was sunnah. Tidak mau terikat dengan kitab dan sunnah. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi enggak mau dipegang. Aduh, ayat ini kayaknya enggak cocok buat zaman kita. Hadis ini enggak pas buat anak gaul. Ini kayaknya enggak cocok buat kita-kita yang seperti ini keren. Astagfirullah. Ayat dan hadis kamu tolak hanya karena menganggap apa yang kamu pikirkan lebih hebat, apa yang kamu pikirkan lebih bagus, itu namanya sombong. Dan sombong merupakan penghalang yang berikutnya dari kebenaran, yang berarti akan menyimpangkan. Mengapa iblis jadi kufur dan menyimpang? Sombong. Sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya dan semua jin-jin untuk menghormati Adam, usjudu li Adam, sujudlah pada Adam, fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Mengapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin aba wastakbar, menolak dan sombong. Iblis menyimpang sesat jadi kafir karena sombong. Disampaikan Al-Qur'an ditolak, disampaikan hadis ditolak, dan merasa saya lebih ngerti dalam masalah ini. Membantah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Membantah ucapan Allah di hadapan Allah, itu iblis. Iblis tahu jannah, iblis tahu neraka, iblis berhadapan dengan Allah tetapi menentang Allah. Apakah itu bukan kesombongan? Na'udzubillah minal kibr. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Ikhwan ibn na'azakumullah, kesombongan biasanya akan menolak kebenaran. Kalau pengen pakai baju yang bagus, pengen pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, itu bukan sombong. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ingin memakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, apakah itu juga termasuk sombong? Kata Nabi, bukan. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Silakan berpakaian yang rapi, bersih, silakan. Sendal yang bagus itu silakan. Allah suka yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bersih. Tetapi kata Nabi, yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Disampaikan dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Disampaikan dalil. Ucapan Allah, ucapan Rasul dari ayat dan hadis yang sahih. Dijawab oleh orang yang sombong ini dengan kalimat, ah kamu tahu apa? Loh ini Al-Quran. Sudah. Jangan Quran-Quran, jangan hadis-hadis. Kamu pikirkan. Coba pikirkan oleh otakmu sendiri. Mana yang lebih bermanfaat? Ini apa itu? Ayat ditolak. Hadis ditolak, tetapi yang dibanggakan adalah pikirannya sendiri. Wallahi wallahi, demi Allah, kalau saja pikiran bisa mencari kebenaran tanpa dibimbing dalam Quran dan Sunnah, enggak perlu diturunkan Quran, enggak perlu diturunkan Sunnah, enggak perlu diutus Rasul-Rasul, enggak perlu. Mengapa? Kalau akal itu cukup. Musyrikin jahiliyah juga punya akal, nyatanya mereka sesat. Musyrikin jahiliyah bukan orang-orang gila, orang-orang berakal. Bahkan tokoh mereka dijuluki Abul Hakam, Amr bin Hisham. Kata Nabi, dia bukan Abul Hakam, Aba Jahlin, bapak kebodohan, bukan bapak hukum. Mengapa? Karena bodoh. Melihat kebenaran tidak dilihat, tidak dianggap sebagai kebenaran. Melihat kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Berarti akal saja tidak cukup untuk mencari kebenaran. Akal dibutuhkan, tetapi harus bersama bimbingan Quran dan Sunnah. Harus dengan bimbingan qala Allah wa qala Rasul. Karena Allah tahu akal-akal manusia tidak cukup untuk mencari kebenaran, maka Allah utus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab sampai Rasul terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga diturunkan kitab terakhir, kitab Al-Qur'an. Nabi-nabi yang terdahulu diutus kepada kaumnya khassah, khusus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Maka Nabi terakhir ini mencakup seluruh manusia. Siapa manusia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan sesat. Maka ajaran Nabi, ajaran Sunnah seperti perahu Nabi Nuh. Kata para ulama, as-sunnah safinatun Nuh. As-sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man tarakaha ghuriq. Siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, selamat. Dan siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh, tenggelam. Itu di zaman kaum Nuh, benar-benar banjir. Dan kemudian Nabi Nuh mendoakan kejelekan pada mereka, karena Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun, sudah cukup hujjah. Maka Nabi Nuh berkata, La tadar alal ardi minal kafirina dayara, Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Allah katakan, bikinlah perahu. Dibikin perahu di atas gunung, di atas bukit. Mereka mentertawakan orang-orang musyrikin. Kalau mau bikin perahu di pinggir pantai, jangan di atas gunung, dasar bodoh ila akhirnya. Nabi Nuh sabar menghadapi mereka. Dibiarkan. Sampai kemudian datanglah air bah. Dari atas hujan deras, dari bawah mata air terus kumulakan airnya. Laut meluap sampai mereka seluruhnya terendam banjir. Tidak ada yang selamat. Kecuali Nabi Nuh dan siapa-siapa yang menaiki perahu tersebut. Anaknya sekalipun, anaknya Nabi Nuh, yang tidak mau menaiki perahu bapaknya, Nabi Nuh, celaka, tenggelam. Dengan sombongnya anak itu menyatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu yang menyelamatkan aku dari air. Kata Nabi Nuh, la 'asima liyauma minallah. Tidak akan ada penyelamatan, keselamatan dari adab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah. Naiki perahu ini. Tetap tidak. Fahala bainahuma maujun. Maka terhalanglah antara bapak dengan anaknya dengan gelombang. Maka hilanglah anaknya, fakana minal mughraqin. Jadilah anaknya termasuk yang tenggelam. Ketika Nabi Nuh menyatakan kepada Allah bahwa anakku min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk keluargaku dan engkau telah berjanji menyelamatkan keluargaku. Allah jawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakmu. Karena dia beramal dengan amalan yang tidak saleh. Kafir. Ini ikhwan fillah azakumullah, Allah pisahkan bapak dengan anaknya. Karena bapaknya berpegang dengan tali Allah. Anaknya lepas dari tali Allah. Kembali kepada masalah perahu. Maka perahu Nabi Nuh ini perahu penyelamat dan perahu keselamatan. Karena siapa yang menaiki perahu itu berarti mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Tauhid. Karena seluruh nabi mengajarkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, telah kami utus di setiap generasi seorang rasul yang semua dakwahnya sama, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Maka barakallahu fikum, kembali pada pembahasan kita. Ajaran sunnah, ajaran Rasulullah SAW adalah seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man tarakaha ghuriq. Siapa yang ikut di dalamnya, dalam sunnah Rasulullah SAW, berpegang dengannya, mengerjakannya, mendakwahkannya, menegakkannya, maka dia selamat. Siapa yang meninggalkannya, menjauhinya, lepas dari sunnah, maka dia tenggelam di dalam gelombang syubhat, di dalam gelombang kesesatan. Tenggelam di dalam gelombang-gelombang syubhat dan syahwat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah al-ibtia'ad anil ulama. Di antara penyebab sesatnya seseorang, menyimpangnya seseorang, adalah ketika menjauh dari ulama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, yaitu kalimat, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minan nas walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, ketika sudah tidak tersisa lagi seorang alim pun, seorang ulama pun, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, maka manusia berpegang berpanutan pada orang-orang bodoh. Fadallu wa adallu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa suatu saat ilmu akan dicabut. Dicabutnya ilmu bukan begitu saja hilang, tetapi ulama-nya meninggal satu persatu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan dianggap enteng masalah ini. Tenang saja, gak usah kita belajar-belajar. Tinggal tanya, ini ada ulama bersama kita di kampung kita, selesai. Ada apa-apa? Ustaz, ini bagaimana hukumnya? Jawab dengan dalil, alhamdulillah. Gampang kan? Iya. Apakah kamu kira bahwa dia akan hidup terus? Tidak. Tidak ada satu orang pun yang hidup terus. Ketika dia wafat, maka mulai mereka tahayyaru, mereka bingung. Kata para ulama, al-ulama'u mithlan nujumi fis sama. Ulama di dunia ini seperti bintang di langit. Kalau ada bintang-bintang, semua yang di padang pasir, yang di tengah lautan, tenang, tahu mana barat, mana timur. Tetapi ketika gelap, tertutup awan, enggak ada bintang-bintang, tahayyaru, maka mereka semua bingung, mana barat, mana utara, mana timur, mana selatan. Melihat bintang sudah gelap semuanya. Yang di tengah padang pasir, yang di tengah lautan, akan kebingungan. Demikian pula ulama di dunia ini. Ada ulama, terlihat ada pelita-pelita yang bercahaya. Kamu lihat rambu-rambunya. Kamu bisa tanya sama yang ini, bisa tanya sama yang itu. Tetapi mereka tidak akan terus hidup. Mereka akan dimatikan satu persatu. Kalau ternyata tidak ada penggantinya, enggak ada penerusnya dari kalian, dari kita, maka tidak ada penggantinya, berarti akan padam pelitanya satu persatu. Dua padam, tiga padam, empat padam, lima, sampai habis, sampai gelap gulita. Kalau sudah gelap gulita, kata Nabi, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia akan mencari sembarang orang. Kamu aja jadi ulama saya, kamu saja, saya enggak punya ilmu, saya enggak tahu, enggak bisa, pokoknya saya ikut kamu. Enggak bisa, aneh yang ikut kamu. Akhirnya mereka berpegang dengan orang-orang yang bodoh. Fadallu wa adallu, dia tersesat dan pengikutnya juga ikut tersesat bersama-sama. Ikhwani fi din azabullah, berarti apa? Penyebab penyimpangan yang keempat, menjauh dari ulama. Kalau memang ulamanya sudah tidak ada, kemudian akhirnya mereka tersesat, ya memang wajar terjadi, karena memang tidak ada orang berilmu. Tetapi yang saya dan kita sayangkan, kalau ulama itu ada, yang mengajar ilmu din, yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan prinsip-prinsip ahlu sunnah, banyak, walhamdulillah. Tetapi yang hadir, apa kata orang, kaji-kaji, satu saka siji, jadi empat saka empat orang yang hadir. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjauh dari ilmu agama, menjauh dari para ulama, maka rawan. Wa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah, sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Ketika kambing itu bergelombor bersama-sama, maka serigala itu masih belum berani. Ketika ada yang berpisah sendirian, akan diterkam oleh serigala. dan serigalanya manusia adalah syaitan. Kalau ada orang yang memisahkan diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, memisahkan diri dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan orang-orang berilmu, meninggalkan kajian-kajiannya, tidak peduli dengan mereka, maka mulailah dia menyendiri-menyendiri, menjauh-menjauh, akan diterkam serigala. Syaitan, serigala yang memiliki banyak baju. Artinya bisa dalam bentuk kesesatan khawarij, dicaplok, kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, atau dicaplok oleh syaitan dalam bentuk lain, diseret untuk mencaci maki Abu Bakar wa Umar, untuk mencaci maki para sahabat, untuk mencaci maki muhajirin dan ansar, yaitu Syiah Rafidhah. Atau tiba-tiba dicaplok oleh satu aliran sesat yang menyatakan anna qadar, takdir itu tidak ada. Ayat tentang takdir semuanya harus diselewengkan maknanya. Hadis-hadis tentang takdir harus ditolak. Astagfirullah, astagfirullah. Atau diterkam oleh benar-benar orang kafir yang membisikkan kepadanya, kamu mau hidup enak? Kami akan jamin hidupmu sampai matimu dan seluruh anak-anakmu. Asal kamu mau ikut kami dengan agama kami. Tiba-tiba murtad jadi Nasrani atau jadi Yahudi. Hanya karena supermi. Hanya karena iming-iming dunia akan dijamin kehidupannya. Mengapa? Karena dia menjauh dari para ulamanya, maka diterkam oleh serigala-serigala tersebut. Yang kelima adalah syahawat duniawiyah. Penyebab penyimpangan adalah tarikan-tarikan syahwat. Manusia memang punya syahwat, itu normal. Tetapi syahwat ini harus diarahkan kepada yang sesuai dengan agama, sesuai dengan Quran wa Sunnah. Jangan dibiarkan tak terkendali. Jangan dibiarkan tak terkendali kesana kemari sampai kebablasan. Allah sudah berfirman, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal an'ami wal harf. Memang sudah diindahkan bagi manusia kesukaan syahwat kepada wanita. Laki-laki suka wanita, normal. Itu syahwat, memang ada itu. Allah indahkan kepada wanita, kepada harta dunia, emas dan perak, kebun-kebun, wal khailil musawwamah, kuda-kuda, kendaraan-kendaraan yang gagah, yang bagus, yang hebat. Wajar orang suka yang demikian. Tetapi Allah memiliki di sisinya yang lebih baik dari semua itu. Maka kalau engkau, kalian jangan dulu, nanti dulu, belajar dulu. Kalau engkau ingin menyalurkan syahwatmu, ya nikah dengan cara yang halal. Bukan kalian. Kalian masih panjang perjalanannya, karena berat tanggung jawabnya. Nikah. Tetapi kalau kemudian terarah pada selain itu, menjadi tidak normal. Tiba-tiba karena kepada perempuan tidak tersampaikan, sudahlah, laki-laki juga gak apa-apa. Muncul homo. Naudzubillah. Apalagi yang dikerjainya merasa enak, jadi. Naudzubillah. Gak normal dan haram. Berarti dia menyimpang dari dua sisi. Menyimpang pada kodratnya dan menyimpang dari agama. Karena apa? Karena syahwat. Karena syahwat. Siapa yang Allah jamin dengan jannah? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Siapa yang takut kepada Rabbnya? Wanahan nafsa, dan menahan nafsu, menjaga hawanya, hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah jannah. Yang Allah jamin dengan jannah adalah yang khafa maqama rabbihi, yang takut kepada kedudukan Rabbnya. Wa nahan nafsa anil hawa, yang menundukkan hawa nafsunya, yang menjaga hawa nafsunya, yang tidak mengumbar hawa nafsunya. Dan nafsu bukan hanya pada wanita atau pada lawan jenisnya, juga termasuk hawa kepada harta dunia. Mengapa terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan? Karena syahwat dunia. Mengapa terjadi kecurangan, kedoliman? Karena syahwat dunia. Mengapa terjadi segala macam penyimpangan-penyimpangan? Karena syahwat dunia. Maka kalau syahwat itu tidak dikekang, maka akan menyesatkan. Akan menyesatkan manusia. Maka hati-hati. Dari sebab-sebab penyimpangan yang keempat, yaitu asyahawat. Yang berikutnya adalah adamur rujur ila fahmi salaf, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat dan generasi pertama ridwanullah alaihim ajma'in. Mungkin masing-masing akan berkata, yang penting kita berpegang dengan kitab dan sunnah, dengan kitab dan sunnah. Beberapa ulama bertanya, naam, kitab wa sunnah, kita sepakat. Walakin ala fahmi man, tetapi atas pemahaman siapa? Apakah masing-masing boleh menafsirkan sendiri-sendiri? Apakah masing-masing boleh memahaminya seenaknya sendiri? Masing-masing akan menafsirkan sesuai dengan tarikan-tarikan hawa nafsu pribadinya. Orang yang orientasinya bisnis akan menafsirkan ke bisnis. Orang yang orientasinya urusan-urusan dunia akan ditafsirkan ke sana. Masing-masing akan ditafsirkan seenak perutnya sendiri. Dan itu berbahaya. 10 kepala, 10 tafsir. 10 pendapat. Bagaimana kalau 100 kepala masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri? Akan terjadi pertikaian dan perselisihan. Bagaimana kalau jutaan manusia dibebaskan menafsirkan ayat sendiri-sendiri? Menafsirkan hadis sendiri-sendiri? Sebentar. Justru itu yang akan menyebabkan kesalahpahaman, penyimpangan, pertikaian, perpecahan, pertikaian yang berkepanjangan. Bukankah kita punya contoh teladan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Contoh teladan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah Rasulullah SAW sendiri dan kemudian para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam selalu berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji kalian. Ikutilah aku, turutilah aku. Mana haytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kalau aku perintahkan, kerjakan. Kalau aku larang, tinggalkan. Apa yang aku ajarkan, ambil. Di Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Allah menyatakan ada contoh teladan yang baik. Maka ayat-ayat Al-Quran ini tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Ditafsirkan sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Berarti tafsir Quran bil-Quran dan tafsir Quran bis-sunnah an-nabawiyah. Rasulullah SAW dari hidupnya pertama sampai akhir hayatnya, itu adalah cerminan Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Kalau Rasulullah berbicara, itu Al-Quran yang berbicara. Kalau Rasulullah beribadah, itulah ibadah Al-Quran. Seperti itu. Allah turunkan Al-Quran, dan Allah katakan pada nabinya, litubayyinuna, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Jadi Quran kita terima tafsirnya dari sunnah, dari ajaran Nabi. Ditanyakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, bagaimana perangai Rasulullah SAW? Bagaimana kehidupan beliau, akhlaknya, tingkah lakunya? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Karakter Nabi, tingkah laku Nabi, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Persis. Kalian kalau dalam pelajaran-pelajaran ada rumus, biasanya gurunya akan menunjukkan contohnya. Bukan begitu? Ini rumusnya, ini contohnya. Maka Quran inilah ringkasan rumusnya. Contohnya Rasul. Contohnya. Siapa yang sudah mempraktekkan Quran secara lengkap sempurna? Rasul alaihissalatu wassalam. Maka tafsirkan Al-Quran sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, setelah tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, yang berikutnya, siapa generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Allah puji dalam ayatnya dalam Al-Quran, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladzina taba'uhum bi'ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Apa kandungan ayat ini? Terlihat sangat jelas kandungannya. Allah menerangkan dan mengenalkan generasi pertama umat ini, muhajirin dan ansar, adalah golongan yang mendapatkan keridhaan. Tetapi Allah menyebutkan yang ketiga, muhajirin, ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Siapa itu? Kata Imam As-Sanani dalam tafsirnya, yakni seluruh kaum muslimin, kaum mukminin yang mengikuti muhajirin dan ansar sampai hari kiamat. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Tiga golongan inilah yang diridhai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Tetapi kita berupaya untuk menjadi yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan akan mendapat keridhaan. Maka siapa yang memegang Quran dan sunnah dan melihat bagaimana para sahabat menerapkannya, bagaimana para sahabat menerapkan dan memahaminya, bagaimana mendakwakannya, bagaimana mengajarkannya, bagaimana mereka menegakkan Quran dan sunnah, kita ikut di belakangnya. Apa pesan Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa mereka? Sahabat. Disuruh untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka siapa yang lepas dari tafsir mereka, kemudian berfikir sendiri, mencari sendiri, menafsirkan seenaknya, itu rawan penyimpangan. Akan mudah terbawa kesesatan. Masa menafsirkan Al-Quran? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi khalifah. Kata dia, kata penafsir dengan ro'yu, bukankah kalimat menjadikan itu membutuhkan dua objek? Menjadikan sesuatu menjadi khalifah, berarti menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Khalifahnya Adam. Apa ya? Wah, berarti ini membenarkan teori Darwin. Aku jadikan titik-titik menjadi Adam sebagai khalifah, berarti titik-titiknya itu, astagfirullah, saya tidak tega mengucapkannya. Tapi dia bangga aku tidak nyangka bahwa aku diberi ilham untuk bisa memahami ayat ini. Astagfirullah. Itu kesesatan, itu bukan pemahaman. Itu bukan bisikan ilham, itu adalah bisikan syaitan, wasawisu syaitan. Ikhwani fidina azakumullah, monyet tetap monyet sampai hari ini enggak jadi manusia. Ya Pak ya. Orangnya kalau dikatakan monyet marah. Si penafsir tadi yang batil tadi, wah, berarti bapak monyet ya. Marah, kurang ajar kamu. Lu kan tadi bapak yang menafsirkan seperti itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi menjadi khalifah. Khalifahnya Adam, berarti menjadikan titik-titik, bisa jadi. Saya kan bilang bisa jadi, itu adalah monyet. Astagfirullah. Ini namanya menafsirkan seenaknya sendiri. Apakah ada para sahabat yang menafsirkan seperti itu? Kala, tidak ada. Apakah ada para tabi'in yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada. Apakah ada para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir? Kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir At-Tabari, atau kitab tafsir yang lainnya. Apakah ada? Enggak ada. Ibtada'a bid'atan, mengada-adakan tafsir baru yang muhdats. Hati-hati. Rawan penyimpangan kalau menafsirkannya seenak sendiri. Tanya kepada ahlul ilmi. Apa tafsirnya menurut para salaf? Apa tafsirnya menurut para sahabat? Apa tafsirnya menurut para a'immah, imam-imam ahli tafsir? Yang berikutnya, barakallahu fikum. Dari penyebab-penyebab penyimpangan adalah al-kibru wa qaswatul qulub. Tadi sudah disinggung, kesombongan dan keras hati. Baik, yang berikutnya berarti al-ajalah wa adamus sabri. Keterburu-buruan dan tidak sabar. Dan ini nasihat terutama kepada anak-anak muda. Karena biasanya yang pengen cepat, pengen segera itu anak muda. Kalau sudah semangat, berapi-api, pokoknya besok harus selesai semua. Besok harus tegak semua sunnah, semua agama. Esperiahi, sabar, mahlan-mahlan. Ya ahlal Islam, tenang-tenang. Wahai ahlal Islam, jangan terburu-buru. Pelajari sunnah demi sunnah satu persatu. Dan amalkan pada dirimu sendiri satu persatu. Dan ajarkan pada keluargamu masing-masing. Baru kemudian pada orang yang berikutnya. Sehingga jangan ribut sesuatu yang jauh. Daulah Islam, negara Islam, negara Islam. Harus tegak, besok harus berdiri. Sebentar. Tokohmu sendiri berkata, aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Pertama, tegakkan daulah Islam pada dirimu sendiri, pada hatimu sendiri, pada pakaianmu, pada perangaimu, pada akhlakmu, pada keluargamu. Yang yel-yel, teriak-teriak, ternyata dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya belum mengikuti sunnah. Demikian pula sholatnya belum mencocoki sunnah, bahkan banyak terabaikan. Keluarganya juga belum berhijab, belum mengerjakan sunnah. Aqimud daulah fi qulubikum, tegakkan daulah di hatimu. Takun fi ardikum, niscaya suatu saat akan tegak di negerimu. Yang diperintahkan kepada kita oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah? Ternyata belum. Jangan muluk-muluk. Pelajari sunnah, kerjakan pada dirimu, kerjakan pada keluargamu, anak-anakmu, dan kerabat-kerabatmu. Baru kemudian kalau itu sudah kamu semakin luas, ajarkan yang lain untuk mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Jangan terburu-buru. Al-ajalah minasyaitan. Ketika terjadi pemberontakan di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka menghunuskan pedang, memusuhi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Imam Hasan Al-Basri, yang hidup saat itu seorang tabi'i, berkata, orang ini, mereka-mereka ini, adalah orang yang semangat beramal tapi enggak punya ilmu. Kalau saja mereka punya ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ternyata ciri-ciri khawarij adalah semangatnya tinggi berapi-api. Tapi ilmu enggak punya. Pokoknya kita selesaikan, pokoknya kita bakar, pokoknya kita... kamu udah belajar berapa sunnah? Apa yang sudah kamu tahu tentang agama? Ternyata enggak tahu akidahnya saja belum lurus. Apalagi aturan masalah jihad. Bab jihad di dalam kitab-kitab hadis itu ada sekian. Di dalamnya sekian banyak hadis-hadis. Sudah dipelajari? Kalau sudah dipelajari, kamu akan tahu bahwa bom-bom yang meledak di pasar, di keramaian kaum muslimin, itu sama sekali tidak sesuai dengan sunnah. Kalau di sisi atau dilihat dari sisi pertama, siapa yang dilawan? Kaum muslimin. Itu kesalahan pertama. Kalau kaum muslimin bukan dilawan, tapi disabari. Beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya seperti itu zalimnya? Afalan nunabithuhu bisayf? Tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Disuruh sabar. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih salat, sabar. Itu dari sisi siapa yang dilawan. Dari sisi masalah kalau benar jihad, apakah boleh membunuh anak perempuan, anak kecil dan para wanita? Tidak boleh. Nabi melepas pasukan sambil berkata, "Ughzu wala taghullu wala taqtul walidan wala imra'atan wala 'asifa." Kata Nabi, berangkatlah kalian berjihad, tapi jangan merampas pampasan perang. Maksudnya merampas pampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinannya. Jangan mencuri pampasan perang. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh para wanita. Dan jangan membunuh asifa. Subhanallah. Rasulullah SAW sudah berbicara masalah asif. Rakyat sipil yang gak ikut-ikutan perang. Gak boleh dibunuh. Walaupun pendeta. Naam, walaupun pendeta di gerejanya. Gak boleh dibunuh. Karena mereka tidak ikut berperang. Sehingga ketika Umar bin Khattab dengan pasukannya berhasil membuka negeri Romawi, sudah dimenangkan. Itu di gereja masih terlihat ada pendeta yang sedang bertasbih dengan butiran-butiran tasbih besar. Kata Umar bin Khattab, "Unduru, lihatlah orang ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah, 'Amilatun nasibah.' 'Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia." Dia beramal dengan sekian amalan, tetapi dia tidak mengakui Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah diberitakan oleh Nabi mereka sendiri. Itu Nabi Isa AS. Maka percuma mereka beribadah. Tapi apakah dibunuh? Tidak. Barakallahu fikum. Demikian pula yang namanya asif adalah orang yang tidak ikut berperang. Walaupun dia kafir. Karena tidak ikut berperang, tidak dibunuh. Berarti dari sisi ini salah, dari sisi ini salah, dari sisi itu salah. Satu lagi, Imam Abu Ja'far al-Tahawi berkata dalam Aqidah Tahawiyah, "Al-jihadu madin ma'al imam, barran kana aw fajira." Yang namanya jihad itu adalah bersama penguasa, baik penguasanya orang baik ataupun orang jelek. Orang jelek artinya tidak kafir, tapi jelek, fasik, tetap jihad itu bersama mereka. Tidak sah berjalan sendiri-sendiri. Seperti salat harus berjamaah. Seperti yang lain-lain lagi yang disebut dengan amal jama'i. Maka yang namanya jihad harus bersama penguasa. Barakallahu fikum. Maka sabarlah, jangan terburu-buru. Kadang kita diuji oleh Allah dengan sekian kejadian-kejadian yang menyayat hati, yang menjengkelkan, yang membuat marah. Tetapi marahnya seorang yang berilmu enggak akan keluar dari hujjah, dari dalil. Enggak akan kebablasan. Sampai jam berapa? Sudah terlalu panjang kayaknya. Tapi barakallahu fikum, ada satu kisah yang berkait dengan ini, berkait dengan masalah marah dan ridho. Seorang mukmin selalu di atas ilmu dan selalu di atas dalil. Rasulullah SAW setiap berbicara, ada sahabat yang mencatat, namanya Abdullah ibn Amr ibn As, yang waktu itu dia paling muda, paling muda di antara para sahabat yang lain, atau di antara yang muda-muda. Semangat belajarnya dicatat semuanya. Ada yang menegurnya, astaghfiru kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullahi bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kamu catat semua ucapan Rasul? Padahal dia manusia, berbicara kadang marah, kadang ridho. Fa'ansaktu adil kitabah. Maka aku berhenti menulis. Aku datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tadinya mencatat semua yang kau ucapkan, tapi orang Quraisy melarangku dan menyatakan engkau manusia berkata kadang marah, kadang ridho. Apa kata Nabi? Ini sebagai dalil kita. Fa'awma'a bi'asbu'ihi ila fihi. Nabi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, kemudian berkata, uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, sesungguhnya enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Artinya marah atau ridho, ucapan Nabi tetap hak. Ini sebagai dalil. Marah ataupun ridho, ucapan Nabi tetap hak. Tidak seperti kebanyakan manusia, kalau sudah ridho, enggak ada yang jelek, semuanya baik. Walaupun salah, enggak, itu enggak salah, itu benar, karena lagi ridho. Kalau lagi marah, semuanya salah, pokoknya salah, salah, salah, salah. Loh, yang ini, itu juga salah. Loh, tapi itu benar kok, sudah. Ya benar sih benar, tapi dia niatnya pasti salah. Niatnya pasti kena sombong, karena ini, karena ingin dipuji lah akhirnya. Ini kebanyakan manusia. Sebagaimana dalam pepatah bahasa Arab, ainur ridha an kulli aibin kalila wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata-mata yang ridha biasanya tidak bisa melihat kejelekan, semua baik. Iya kan? Seperti orang pacaran, pokoknya bagus. Loh, dia mau gak bisa, itu orang baik. Loh, tapi ini ada buktinya, udah pokoknya baik. Ini barakallahu fi, karena ridho. Tetapi ainus sukhti, mata yang marah, tubdil masawiya. Mata yang marah, yang dilihat yang kejelek saja. Kebaikannya gak pernah disebut. Padahal kebaikannya dari A sampai Z. Bisa aman kita, bisa tertib kita, bisa mendapatkan kemudahan dalam sekian banyak urusan-urusan duniawiya. Semua itu karena adanya pemerintah dan penguasa. Tapi itu dilupakan semuanya. Yang diingat, yang mereka anggap jelek. Begini, bolim, gak adil, ila akhirnya. Loh, kalian gak pernah merasa lalu lintas mudah, jalan-jalan mudah, perjalanan kesana kemari aman, kamu bisa berdagang, kamu bisa bekerja, kamu bisa berdakwah, semuanya. Nanti, na'udzubillah, kalau dicabut oleh Allah kenikmatan tersebut, baru terasa betapa nikmatnya kemarin ketika aman. Mudah-mudahan enggak terjadi. Baru kita menginjak negeri kafir, Singapura dan Australia saja, baru kita melihat betapa nikmatnya di Indonesia ini. Di sana susah. Cari masjid susah. Suara adzan tidak ada. Kita sampai berupaya untuk mendirikan masjid dari gereja yang dijual, karena catatannya adalah tempat ibadah, sehingga bisa dijadikan masjid. Adzan tetap tidak boleh. Khutbah suara keluar tetap tidak boleh. Ya tetap mereka turuti. Mereka mengadakan sholat Jumat. Amin. Datang polisi. Ada laporan dari tetangga, katanya kalian mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga, yang mana? Ucapan amin. Astagfirullah. Betapa nikmatnya di Indonesia, barakallahu fikum. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berterima kasihlah kalian pada seluruh penguasa-penguasa negeri ini. Doakan kebaikan buat mereka dan hidayah buat mereka. Al-ajalah minasyaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan.